Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur terhadap nikmat kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk menambah iman, karena itu kesempatan yang mahal dan langka ya. Dan inti kebahagiaan adalah tentang ilmu dan iman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman, barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia buat dia. Jadi kuncinya ada pada ilmu dan iman, ilmu yang melahirkan amal soleh, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Sebagaimana salawat dan salam tadi kita sudah ingatkan terus untuk selalu dihanturkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan lupa jaga syahadatain kita, hadirin, jaga iman kita. Jaga tauhid kita, jaga ittiba kita kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai hadis ke-170. Hadis Jabir. Dan hadis ini sangat penting. Kemarin kita sudah menjelaskan penggalan fa inna khairul hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin Allah muliakan, dan kita sudah jelaskan bahwa butuh pemuliaan dan pengagungan, gak hanya sekedar mengerti, gak hanya sekedar paham, tapi ini butuh ta'zim, butuh memuliakan, kata para ulama. Sehingga kita benar-benar yakin dan memuliakan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Dan dengan itu semua jadi jauh lebih mudah, karena kita yakin bahwa ini sebaik-baik ucapan. ini sebaik-baik petunjuk, ini sebaik-baik nasihat. Yahdi lillati hiya aqwam. Selalu ingat surat Al-Isra, Al-Isra yang sudah kita jelaskan. Quran itu senantiasa menunjukkan kita ke jalan yang paling baik. Jalan yang paling baik. Jalan yang paling lurus. Bukan hanya baik tapi juga lurus. Dan terbaik, terlurus. Dan itulah Al-Quranul Karim. Itulah Al-Quranul Karim. Hadirin yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Selanjutnya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada hadis Jabir, dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simpel, sederhana, tapi lagi-lagi butuh direnungkan. Bahwa enggak ada petunjuk yang lebih bagus daripada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Enggak ada arahan yang lebih tepat dibanding arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada masukan yang lebih bagus gak ada wasiat yang lebih baik itu dibanding apa yang diarahkan, diwasiatkan, disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau nomor satu jamaah. Beliau nomor satu. Makanya Allah berfirman, dan Allah menjelaskan dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang mulia. Jadi engkau benar-benar berada di akhlak yang mulia, azim, yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Nah, hadirin Allah muliakan, sosok yang memiliki level akhlak yang terbaik, yang sangat tinggi, yang agung seperti ini, maka jelas petunjuk dan arahannya lah yang terbaik, gitu loh. Gak ada yang lebih baik dari beliau. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang sangat tinggi. Sangat tinggi. Mencakup akhlak kepada Allah, akhlak kepada makhluk, manusia, bahkan binatang. Maka wasiatnya lah yang terbaik, gitu loh. Nasihatnya yang paling bagus, petunjuknya yang paling harus diprioritaskan. Karena beliau lah level tertinggi. Level tertinggi. Gak boleh sosok di level tertinggi ditaruh di urutan kedua. Gak boleh. Itu zalim. Sosok dengan kualitas kebaikan tertinggi ditaruh di level ketiga. Aku sih belum bisa terima sabdaat itu. Aku masih lebih percaya dengan pengalamanku. Hadirin, dengan rasa hormat, kita bukan orang dengan level tertinggi. Ini sudah di level tertinggi, akhlak yang paling tinggi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ayat yang suka kita angkat dan sudah kita angkat, surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sudah berapa kali kita angkat ayat ini, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi hadirin Allah muliakan, ini wahyu. Ini wahyu yang Allah wahyukan kepada. Ini bukan tentang hawa nafsu, bukan tentang kepentingan, bukan tentang emosi. Ini wahyu. Jadi gak heran petunjuknya yang terbaik. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah SAW. Karena pakai wahyu hadirin. Kalau kita kan pakai pengalaman, pakai pemikiran, pakai konsep try and error. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah SWT, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Lah kok mau dilawan itu loh? Bukan hal yang sulit untuk memahami hal ini. Makanya kan Nabi SAW, Allah mengatakan, kita tuh gak boleh menomor dua kan Rasulullah SAW, gak boleh. Karena sangat-sangat gak logis hadirin. Di semua bidang tuh yang jadi nomor satu, yang diprioritaskan nomor satu yang terbaik. Loh kok bisa Nabi SAW ditaruh yang kedua, ketiga dalam kehidupan kita. Dalam kita mengambil keputusan, dalam kita melangkah dalam hidup, bersikap di dalam hidup, menjadikan atau ketika kita membuat sebuah peraturan dalam keluarga kita, rumah tangga kita, pada saat kita menyikapi, kenapa kita nggak menggunakan petunjuk Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu nggak bisa dimengerti. Kalau belum tahu bilang belum tahu, tapi jangan menomorduakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah firmankan tentang hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayllahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Hadirin yang muliakan, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendahulukan atau jangan pernah kalian mendahulukan siapapun, siapapun di atas Allah dan Rasulnya, di depan Allah dan Rasulnya. Jangan pernah. Jangan pernah. Hadirin Allah muliakan. Itu kata para ulama tidak beradab. Usul adab bisa begihi bil kalam, itu adab yang buruk. Ketika kita mengedepankan ucapan kita di atas Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya. Karena Allah mati, jangan pernah mengedepankan siapapun, siapapun hadirin, di atas Allah dan Rasulnya. Harus kembali kepada konsep Allah dan Rasulnya. Bagaimana polanya yang Allah terapkan dan Rasulullah SAW sampaikan? Arahan Nabi itu apa? Kalau Nabi bilang A ya A, B dan B, Dan ini bukan paksaan, kok aku dipaksa dibelenggu? Enggak, ini sangat logis. Karena wasiatnya dan petunjuknya itu yang terbaik. Jadi sangat wajar, jangan kedepankan siapapun. Beda kalau misalnya orang tua bilang ke 9 anaknya, pokoknya jangan pernah melangkahi, misalnya melangkahi siapa? Melangkahi Udin ya, gitu. Udin anak yang ketiga. Dan Udin secara ilmu, kecerdasan di bawah yang lain, maka wajar yang lain tuh bingung, kenapa ya kita gak boleh melangkahi atau apa mengedepankan pandangan kita di atas pandangan Udin. Kita sayang sama si Udin, Udin tuh saudara kita, tapi aku gak ngerti deh kenapa orang tua kita bilang begitu. Yang pertama dibilang nomor anak paling tua, enggak, Udin anak nomor 3. Kalau nomor 1 sih wajar, oh itu kakak kita. Pinter? Enggak juga. Bijak? Enggak. Nah itu baru boleh. Kenapa sih kita harus demikian? Tapi kalau ini tuh sangat real, sangat logis, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan kaidah, dan yang terpenting, yang paling penting, sesuai dengan dalil. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian menomorsatukan apapun, siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena petunjuk beliau lah yang terbaik. Karena beliau di atas akhlak yang paling baik, sikap beliau yang terbaik, ibadah beliau yang terbaik, iman beliau yang terbaik, semua yang terbaik. Bicara iman, iman beliau yang terbaik. Tawakal, tawakal beliau yang terbaik. Konsep, konsep beliau yang terbaik. Maka kembalilah ke konsep beliau. Kembali ke petunjuk beliau. Belum dijaga oleh wahyu yang Allah turunkan. Jadi gak ada alasan. Nah, hal-hal mendasar ini harus kita tanamkan dulu gitu loh. Kita ini harus tahu kita berhadapan dengan siapa. Karena misalnya gini, kita misalnya berhadapan dengan dokter terbaik di Asia, tapi dia gak pakai baju dokter. Dan ketika gak pakai baju dokter, gayanya tuh biasa aja. Lalu dia bicara tentang sebuah konsep, sebuah virus, atau tentang pola hidup sehat. Ternyata yang dia sampaikan beda dengan apa yang kita tahu dari dokter kita. Dokter kita biasa-biasa aja. Itu bisa dengan mudah kita bantah loh. Enggak, bukan begitu mas. Panggilnya mas lagi gitu. Karena kita gak tahu siapa dia. Kata dokter saya itu konsepnya begini, padahal petunjuk dari dokter kita itu keliru dari hasil penelitian dia, dan penelitian dia yang paling akurat, jurnal dia yang paling kuat. Tapi karena kita gak tahu kita berhadapan dengan siapa, enak aja kita ngejawab, mohon maaf aku gak setuju karena dokterku gak bilang begitu. Terus besoknya kita lagi ini, kita lihat profil dia. Terus kata teman kita, kemarin lo ketemu dia kenapa gak nanya-nanya siapa sih? Itu dia. Emang dia siapa? Itu dokter terbaik di Asia. Hah? Dia? Iya. Oh. Dan kalau kita tahu dia yang terbaik, kira-kira nih, kita akan ngebantah dia dengan cara seperti kemarin enggak? Enggak kan? Kita akan diam merenung, bahkan kan kita terima. Atau mungkin langsung, oh berarti dokter aku salah nih, langsung gitu. Dokter aku keliru nih. Kenapa banyak dari kita tidak memberikan hak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena nggak ngerti, diantaranya ya, nggak ngerti seberapa indahnya nasihat-nasihat beliau, seberapa tingginya arahan dari beliau, betapa kaya akan value-nya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak aja tuh. Beda dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Urwah bin Mas'ud itu pernah mengatakan faro'a, atau beliau itu ketika melihat para sahabat menyikapi Rasulullah SAW, faro'a min ta'zimi ashabihi lahu mara'a. Itu beliau melihat bagaimana para sahabat Nabi SAW memuliakan Rasulullah SAW dengan cara yang menakjubkan. Sampai-sampai ketika dia kembali ke orang-orang Quraisy, dia bilang, ya ma'syara Quraisy, inni ji'tu Kisra fi mulki. Wahai orang-orang Quraisy, aku pernah bertemu dengan Kisra di kerajaannya. Wa Kaisara fi mulki. Dan aku pernah mendatangi Kaisar Romawi di kerajaannya. Wa Najasyi fi mulki. Dan aku pernah bertemu dengan Najasyi di kerajaannya di Ethiopia, di Afrika. Wa inni wallahi ma ra'aitu malikan fi qaumin qat mithla Muhammadin fi ashabihi. Aku enggak pernah melihat satu pun raja dimuliakan oleh kaumnya sebagaimana Muhammad dimuliakan sahabat-sahabatnya. Allahu Akbar. Aku enggak pernah melihat ada raja dimuliakan sebagaimana Muhammad dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya. Hadirin yang Allah muliakan, sahabat bukan orang bodoh hadirin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, itu orang berkelas, orang yang sangat berkelas. Silakan lihat pandangan-pandangan kehidupan beliau, nasihat beliau, semua orang sepakat beliau berkelas, sangat berkelas. Itu manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Beliau pebisnis ulung, tokoh besar, cerdas, intuisi tajam. Kenapa di hadapan Nabi SAW sami'na wa ata'na? Nabi ke kanan, beliau ke kanan, Nabi ke kiri, Nabi ke kiri. Kenapa rela mempertaruhkan nyawa beliau untuk berhijrah dengan Nabi SAW? Bukan hanya mengikuti ya, bukan hanya menomorsatukan, mempertaruhkan nyawa jemaah. Bahkan berharap diberikan kesempatan untuk itu. Makanya ketika siang lain pada berhijrah, beliau gak mau berhijrah. Karena cita-cita beliau adalah berhijrah dengan Rasulullah SAW dengan segala resikonya, dengan segala konsekuensinya. Maka ketika Nabi SAW datang ke rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan bahwa aku sudah diperintahkan untuk berhijrah, kalimatnya cuma satu, hadirin, as-suhbah ya Rasulullah, as-suhbah ya Rasulullah, aku dampingi wahai Rasulullah. Nggak macam-macam, nggak ribet-ribet, nggak mengatakan oh tunggu, kita harus atur strategi dulu atau kita harus ini. As-suhbah ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah. Belum nggak mengatakan kasih saya 3 hari, saya harus atur bisnis saya dulu, saya harus delegasikan. As-suhbah ya Rasulullah, saya dampingi ya Rasulullah. Itu kok bisa sosok seperti itu demikian? Meninggalkan semuanya. Kalau bukan karena beliau yakin bahwa petunjuk Rasulullah SAW yang terbaik, yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara konsep dalam memandang kehidupan yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Cara beriman yang diajarkan Nabi itu yang terbaik. Bagaimana memberikan hak pencipta yang terbaik, itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentauhidkan Allah. Bagaimana beribadah, ibadah Nabi yang terbaik. Ibadah Nabi SAW yang terbaik. Karena kan kita tahu bahwa haji itu masih berlangsung loh pada saat itu. Tapi sudah dirubah-rubah sama orang Quraisy. Wukuf ketika, wukuf orang Quraisy kan beda. Nah, kenapa para sahabat ngikutin caranya Nabi SAW? Kalau bukan karena mereka yakin itu yang terbaik. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sosok yang sangat cerdas, sangat tajam, sangat matang, gak ada takutnya terhadap makhluk. Kok bisa di hadapan Nabi SAW itu setelah masuk Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Walaupun ada kalanya yang Nabi putuskan itu gak sesuai dengan keinginan dan intuisi beliau, padahal intuisi beliau sangat tajam, sangat tajam. Lihat bagaimana intuisi beliau terhadap dampak buruk khamar, dan akhirnya Allah benarkan intuisi tersebut. Tapi ketika beliau berhadapan dengan petunjuk Nabi SAW, gak ngelangkahin tuh. Buktinya kapan? Hudaybiyah. Kita tahu Umar bin Khattab salah satu sosok yang paling ingin tetap masuk ke kota Mekah, karena beliau anggap orang musyrik Quraisy udah sangat kelewatan. Kita kan cuma mau umroh, kenapa dihalang-halangi kayak begini? Kita gak mau perang, kita gak mau menzolimi siapapun. Dan bisa dicek dengan apa di rombongan kita, ini bukan rombongan perang, ini rombongan mau umroh. Kok bisa dihalang-halangi? Kok bisa dilarang? Maka Umar ingin udah kita masuk aja dengan segala resiko dan segala konsekuensi. Sampai dikatakan alasna alal haq wa hum alal batil. Bukankah kita di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan? Bukankah kalau kita wafat kita masuk surga dan kalau mereka wafat mereka masuk neraka? Tapi petunjuk Nabi tetap pulang ke Madinah dan baru mengqada umrah tahun depan. Dan lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tidak melangkahi, walaupun beliau sangat-sangat gak setuju dan terkesan lemah kan. Kenapa kita pulang? Kan kita terkesan sekali. Terkesan. Orang kalau udah suudzon kan bisa kemana-mana tuh. Terkesan lemah, terkesan gak berani, terkesan takut. Tapi begitu yang menyampaikan Rasulullah SAW, mundur-mundur semuanya. Dan terbukti itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Suluh Hudaybiyah itu pintu, pintu dakwah, pintu hidayah yang sangat besar. Dan itu awal dan cikal bakal pembukaan kota Mekah. Itu langkah yang sangat jitu, sangat cantik, sangat cerdas. Dan tentu saja dibimbing oleh wahyu yang diputuskan Rasulullah SAW. Suluh Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Suluh itu perjanjian Hudaybiyah. Silakan baca detailnya di buku-buku sirah. Dan semoga kita diberikan taufik untuk suatu saat bisa mengkaji hal tersebut secara detail. Sekali berumar radhiyallahu anhu, kalau gak yakin ini yang terbaik, gak mau ikut lah. Ini yang terbaik. Petunjuk Nabi SAW itu yang terbaik. Makanya para sahabat bukan hanya ikut, bukan hanya ridho, tapi ta'zim kepada Rasulullah SAW, memuliakan, mengagungkan sesuai dengan kedudukan beliau dan porsi beliau. Dan itu tadi, mereka memuliakan Nabi, melebihi Kisra dimuliakan, melebihi Kaisar Romawi dimuliakan, melebihi Najasyi dimuliakan sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, lalu bagaimana dengan kita? Silakan dicek deh, gimana sunnah Nabi SAW, silakan dipelajari gimana konsep Nabi SAW. Jangan belum apa-apa gak setuju, belum apa-apa gak, coba duduk dulu, minta pertolongan sama Allah dulu. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar dan berikanlah aku rizki untuk bisa mengikutinya, gitu kan. Wa arinal batila batila, dan tunjukilah yang batil itu batil. Warzuqna ijtinaba, dan berikanlah aku rizki dan kekuatan untuk bisa menjauhinya. Hadirin Allah muliakan, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul. Ini bukan lip service, ini bukan basa-basi, ini bukan formalitas, ini keyakinan. Ini butuh pembuktian. Ini sikap, ini langkah, ini lisan, ini attitude, ini ibadah, ini iman dan akidah. Sejauh mana kita benar-benar meyakini sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep yang terbaik adalah konsep beliau yang diterapkan para sahabat lalu tabi'in generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya lagi tabi'ut tabi'in, lalu ulama-ulama kita. Bismillah, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.